Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada bahasan tentang contoh teladan wanita salihah, yaitu Ummu Sulaim Al-Ghumaisa radallahu anha. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Ummu Sulaim, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, amma sabruha, sedangkan kesabarannya menghadapi musibah, maka nampak secara jelas tatkala meninggal dunia anaknya dari Abu Talha. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana ibnun li Abi Talha yashtaki, ada anak laki-laki yang masih kecil dari Abu Talha yang sakit. Fakharja Abu Talhata, maka Abu Talhata kemudian ketika itu kemudian pergi keluar rumah dan meninggallah anak itu. Tatkala Abu Talha pulang, qal, Abu Talha bertanya pada istrinya Ummu Sulaim yang merupakan ibunya Anas bin Malik, ma fa'ala ibni, bagaimanakah keadaan anakku? Maka Ummu Sulaim mengatakan, huwa askanu makana, dia lebih tenang daripada keadaan sebelumnya, ya, karena sebelumnya nangis karena sakit. Nah, ini sudah tidak nangis-nangis lagi karena sudah meninggal dunia. Ya. Maka tentu lebih tenang daripada saat sakit. Maka ini contoh kalimat yang disebut dengan tauriyah. Ini contohnya adalah ucapan Ummu Sulaim. Ya, maksud Ummu Sulaim lebih tenang artinya sudah tidak lagi nangis karena sudah meninggal dunia. Sedangkan makna yang ditangkap oleh Abu Talha, lebih tenang artinya lebih baikan keadaannya, makin membaik. Ini contoh yang disebut dengan tawriyah atau disebut juga dengan sebutan ta'rid atau disebut juga dengan ma'arid. Faqarabat ilaihil asya, lalu Ummu Sulaim menyuguhkan kepada suaminya Abu Talha makan malam. Fata Asya, maka kemudian Abu Talha makan malam, kemudian dia menyetubui istrinya. Falamma faragha, maka tatkala telah selesai berhubungan badan, Abu Talha telah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya, Ummu Sulaim mengatakan, makamkanlah anakmu. Wari as-sabiyya. Falamma asbaha, maka tatkala pagi tiba, Abu Talha datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kasusnya. Komentar Nabi, a'arastumul lailata, apakah engkau jadi pengantin semalam? Catatan kaki, yaitu maksudnya apakah engkau setubuh istrimu semalam? Maka Abu Talha mengatakan iya, kemudian Nabi pun mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah berkailah keduanya, Ummu Sulaim dan Abu Talha, dalam malam keduanya. Artinya Nabi doakan agar dapat momongan karena hubungan badan semalam. Di catatan kaki ada dijelaskan tentang beberapa versi redaksi untuk kejadian ini. Fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talha wa Abu Talha, ya, apa pendapatmu adanya satu keluarga yang meminjamkan pada keluarga yang lain ariatan satu barang pinjaman, lalu pemilik barang itu memintanya, apakah yang diberi pinjaman itu harus mengembalikannya ataukah boleh menahannya? Maka Abu Talha mengatakan tentu dia harus mengembalikannya kepada yang punya. Maka kemudian Muslim mengatakan, berharaplah pahala wahai Abu Umair, wahai Abu yaitu Abu Talha. Dalam versi yang lain yang sanadnya juga sahih, Muslim berkata kepada orang-orang di rumah, jangan kalian ceritakan kepada Abu Talha tentang matinya anaknya. Faraja minal masjid, maka Abu Talha pulang dari masjid. Waqad yasarat lahu asya'ahu, dan Ummu Sulaim telah menyiapkan untuk suaminya makan malamnya. Kama kana taf'alu, sebagaimana yang biasa dia lakukan. Kemudian Abu Talha bertanya, bagaimana keadaan anakku? Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, khairu makana, lebih baik daripada sebelumnya. Faqarabat lahu asya'ahu, lalu Ummu Sulaim suguhkan kepadanya makan malamnya. Fata'asa huwa wa ashabuhu alladina ma'ahu, maka makan malamlah Abu Talhah dan kawan-kawannya yang bersamanya. Ini ada keterangan tambahan, makan malamnya itu jama'i dengan kawan-kawannya yang diajak, tentunya diajak dari masjid untuk mampir ke rumah. Suma qomat ila ma taqumu lahul mar'atu, maka Ummu Sulaim berdiri ya, melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan, yaitu berdandan. Dan Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya dan semenarik mungkin. Qomat ila ma taqumu lahul mar'atu, karena dandanan yang demikian menarik, maka fa'asoba min ahlihi, Abu Talha kemudian menyetubuhi istrinya. Falam makana min akhir lail, maka di akhir malam Ummu Sulaim mengatakan, wa Abu Talha, tidakkah apa pandanganmu, ada keluarga fulan pinjam satu barang pinjaman, lalu mereka bersenang-senang dan memanfaatkannya. Falam matulibat ilaihim, kemudian setelah tatkala barang pinjaman itu diminta, syaqqa alaihim, berat bagi mereka untuk mengembalikan barang pinjaman. Qal, komentar Abu Talha, ma ansofu, ya, mereka tersebut yang bersikap semacam itu tidak bersikap adil, tidak bersikap yang benar. Cuma barang pinjaman yang dipinjam, yang punya barang mau minta kok ditahan, kok merasa berat. Qalat, kemudian Muslim mengatakan, sebenarnya anakmu fulan adalah pinjaman dari Allah dan Allah mengambilnya. Qal, kata Anas, fastarja'a, maka Abu Talha istirja mengucapkan, innalillah wa innalillahi roji'un wa hamidallaha. Namun di sisi yang lain dia juga memuji Allah al-haditha. Kemudian dalam riwayat yang lain yang juga sahih, Ummu Sulaim mengatakan, wa Abu Talha, sesungguhnya keluarga fulan meminjam dari keluarga fulan barang pinjaman. Faba'asu ilaihim, maka yang punya barang kemudian mengutus seseorang, kemudian utusan tersebut membawa pesan, tolong kembalikan kepada kami barang pinjamanmu, barang pinjaman yang kupinjam dari kami. Maka mereka enggan untuk mengembalikannya. Maka Abu Talha mengatakan, laisalahum dalika, tidak boleh bagi orang yang pinjam kok semacam itu. Innal ariyata mu'adatun, sesungguhnya barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah dan Allah telah mengambilnya. Abu Talha pun mengucapkan, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dalam riwayat yang lain, annahu qal, Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, ma fa'ala ibni, bagaimanakah keadaan anakku? Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, saleh, baik-baik saja. Fa'atathu bi tuhfatiha, maka kemudian Ummu Sulaim menyodorkan kepada suaminya bingkisan, yaitu makan malam yang telah disiapkan oleh Ummu Sulaim. Fa'asoba minha, maka kemudian Abu Talha pun menikmatinya. Thumma talabat minhu ma talubul mar'atu min zawjiha, Maka kemudian Ummu Sulaim pun meminta kepada suaminya apa yang diminta oleh seorang perempuan dari suaminya. Ummu Sulaim meminta dari Abu Talha apa yang diminta oleh seorang perempuan dari suaminya. Artinya Ummu Sulaim menggoda suaminya, ya, fa'asoba minha, lalu Abu Talha pun menyetubuhinya. Thumma qalat, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, apa pendapatmu ma sona'a nasun min jironina, yang dilakukan oleh sejumlah tetangga kita. Dia punya barang pinjaman, lalu yang punya itu memintanya, namun mereka enggan untuk mengembalikannya. Komentar Abu Talha, bi sama sona'u, betapa jeleknya apa yang mereka lakukan. Faqalat, maka Ummu Sulaim kemudian mengatakan, hada anta kana ibnuka, ini engkau adalah anakmu itu pinjaman dari Allah, titipan dari Allah, dan Allah telah mengambilnya, memintanya. Faqala laha, maka Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, wallahi la taghlibini al-lailata ala sabri, demi Allah tidaklah engkau mengalahkanku semalam ini dalam masalah sabar. Wa kullu hadhihi riwayat, semua riwayat di atas dikutip dari riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat dan yang lainnya. Dan total semua riwayat-riwayat di atas atau bahkan satu persatunya riwayat, tasihu bila syakin wala raibin, adalah riwayat yang sah tanpa ragu dan tanpa ragu. Kembali ke kemudian ke atas, Allahumma barik lahumma fi lailatihima, ya Allah berkailah untuk keduanya, Ummu Sulaim dan Abu Talha, kegiatan semalamnya. Fawaladat hulaman, maka betul dari hubungan badan tersebut Ummu Sulaim hamil kemudian melahirkan anak laki-laki. Dan Abu Talha berkata kepadaku, yaitu Anas, jaga baik-baik adikmu ini, hatta ta'tiyabihi, atau bawa baik-baik adikmu ini sehingga kemudian kau bawa adikmu ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atabihi an-nabiyya, maka Anas pun datang membawa anak tersebut, bayi tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalat ma'ahu, dan Ummu Sulaim itu mengirimkan bersama Anas atau bersama anak bayi tersebut sejumlah kurma. Maka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengambil si bayi. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ma'ahu syai'un, apakah ada sesuatu bersama bayi ini? Yang mengantar bilang iya, ada beberapa kurma, beberapa butir kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambilnya, kemudian mengunyahnya. Ya, kemudian thumma akhadha min fihi, dan beliau ambil dari mulut beliau, artinya kurma yang sudah lembut, yang sudah jadi sari-sari, yang sudah sangat lembut, yang bercampur dengan air liur Nabi. Faja'alaha, kemudian Nabi letakkan kurma lembut tadi fisabi di mulut si bayi. Wahannakahu bihi, beliau tahnik bayi tersebut dengannya. Wasamahu Abdullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamainya dengan nama Abdullah. Dan Abdullah ini nanti punya anak jumlahnya 10, semuanya adalah hufadzul Quran. Nah, ini kisah ini menunjukkan bahasanya Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang penyabar, lain dengan umumnya perempuan. Ya, dia bisa menyembunyikan sedihnya, dia bisa bertandan yang demikian, dia bisa menyiapkan makan malam dalam keadaan sedih. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, normalnya perempuan, dia sibuk dengan nangisnya, dia minimal kalau enggak ya subuk dengan murungnya dan kaidah kejiwaan kalau orang itu sedih dia tidak bisa beraktivitas. Ya. Jika orang itu memikirkan masalahnya, memikirkan dukanya, dia tidak bisa ngapa-ngapa. Ya bisanya duduk lemes mojok gitu aja. Tidak bisa apa-apa. Namun Ummu Sulaim tetap wanita yang sedih, namun dia bisa mengalahkan sedihnya. Ya, dia mengalahkan sedihnya, dia bisa mengedepankan akalnya daripada perasaannya, dan itu satu hal yang sangat sangat luar biasa di dunia wanita. Dia bisa tetap menyiapkan makan malam, ya bisa kita bayangkan masak dan sebagainya. Ya, dia bisa kemudian tetap berdandan, kemudian tetap ceria di depan suaminya, seakan-akan tidak ada masalah. Nih, kalau normalnya orang yang suami istri, maka dia tahu ini ada perubahan. Nah, ini tidak sama sekali tidak ditangkap oleh Abu Talha. Artinya, ya bisa kita katakan sandiwara Ummu Sulaim betul-betul sempurna. Kalau boleh dibilang sandiwara. Sandiwaranya Ummu Sulaim betul-betul sempurna. Abu Talha sama sekali menangkap tidak ada hal yang aneh, hal yang janggal dari keadaan di rumah. Dan itu menunjukkan luar biasanya Ummu Sulaim. Dan kemudian betapa kemudian Ummu Sulaim itu bisa mengkondisikan keadaan di rumah, ada beberapa orang boleh jadi pembantu dan yang lainnya, tidak ada, jangan ada yang ngomong. Dan Ummu Sulaim pun malah kemudian bagaimanakah dia kemudian menyampaikan hal ini dengan hikmah, dengan cerdas. Dia mau menyampaikan kabar kematian anaknya kepada Abu Talha, dipuaskan dulu suaminya berkaitan dengan masalah kebutuhannya, sehingga dia tidak marah-marah karena sudah kebutuhan makannya, kemudian kebutuhan seksualnya sudah dipenuhi dengan baik oleh Ummu Sulaim. Habis itu kemudian dia menyampaikannya dengan akal, dia menyampaikan akal pakai mukadimah terlebih dahulu, pakai mukadimah terlebih dahulu. Ini kalau mbak ada orang mbak pinjam barang, dia kemudian punya ada barang titipan yang punya ngambil, boleh enggak dia tahan, boleh enggak dia berat, dia boleh enggak dia marah-marah. Nah, maka Putulah pun mengatakan dengan komentar-komentar yang keras betapa jeleknya apa yang dia lakukan dan kalimat-kalimat semacam itu. Habis itu kemudian anakmu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan yang punya memintanya. Dan maka wallahu taala a'lam, yang kita tangkap dari ini, maka Ummu Sulaim menyampaikannya dengan nada yang datar, tidak sambil sesenggukan, tidak sambil mau ngomong dan nangis dulu. Saya mau ngomong ya mas ya, nah, tapi sudah nangis dulu. Sudah nangis dulu. Maka zahir riwayat itu tidak ada. Zahir riwayat itu Ummu Sulaim menyampaikan semua dengan bahasa yang tenang. Dengan kalimat yang tenang. Kalau sudah kemudian sambil kemudian berkaca-kaca, wah udah Abu Talha sudah kemudian nangkap yang enggak, dia tidak akan mengatakan betapa jeleknya apa yang dia lakukan. Ini ada apa ini? Berkaca-kaca dan seterusnya. Namun zahir riwayat menunjukkan Ummu Sulaim menyampaikan apa yang dia sampaikan itu dengan kalimat yang datar, normal, wajar, sebagaimana keadaan biasa. Tidak sambil mata berkaca-kaca, tidak sambil kemudian napas, kemudian suara tertahan, dan sebagainya. Namun, itu betul-betul sandiwara yang sangat-sangat sempurna. Maka dia maka kejadian ini menunjukkan kalau beliau adalah wanita yang aqilah. Wanita yang betul-betul berakal. Akalnya itu lebih dominan daripada perasaannya. Dan boleh jadi kualitas akalnya Ummu Sulaim ini dalam kasus semacam ini itu lebih unggul daripada kualitas akal banyak laki-laki. Lebih unggul daripada kualitas akal banyak laki-laki. Dia bisa kemudian bersikap dengan sikap-sikap semacam luar biasa. Dan ini, dan oleh karena itu maka beliau menjadi seorang karena demikian unggulnya kualitas akalnya, maka dia bisa menjadi wanita yang sangat sabar. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah ini, maka seorang wanita boleh kemudian berkabung, berduka dengan tidak bertandan dan yang lainnya ketika yang meninggal adalah bukan suaminya, namun maksimal 3 hari. Kalau itu yang meninggal suaminya, maka wajib semula 4 bulan 10 hari. Kalau bukan suaminya, meskipun itu bapaknya, meskipun itu dan anaknya, maka maksimal 3 hari. Namun ini cuma satu hal yang hukumnya boleh, seandainya tidak juga tidak mengapa, bahkan bisa jadi lebih baik jika itu yang lebih manfaat. Ini alasannya Ummu Sulaim, anaknya meninggal dunia dan dia bisa berdandan demikian menariknya. Ya, kemudian di sini terdapat syariat tentang syariat tahnik, ya, dan yang namanya tahnik itu adalah korma kemudian dikunyah sampai demikian lembut di mulut seseorang, ya, setelah itu ya, sari-sari korma atau korma yang sudah demikian lembut tadi, ya, yang sudah bercampur dengan air liur kemudian dimasukkan dalam mulut bayi, dan kalau memungkinkan kemudian bisa dilakukan tahnik dengan disentuhkan ke langit-langit mulut si bayi. Itu yang dimaksud dengan tahnik, bukanlah yang dimaksud dengan tahnik kemudian daging kurma yang masih utuh itu dimasukkan ke mulut bayi. Nah, tidak sampai demikian. Yang katanya ada yang salah paham dan sampai demikian akhirnya bayinya meninggal, ya, karena daging itu utuh diambilkan dimasukkan ke mulut suruh makan, ya, tidak benar. Namun yang namanya tahnik, nah, itu kita lihat tadi Nabi mengambil kurma fa madaghaha dan beliau kunyah sampai lembut dan beliau ambil min fihi dari mulutnya yang sudah demikian lembut dan dimasukkan di mulut bayi. Dan idealnya tahnik ini dilakukan dilakukan sebelum diberi ASI, sehingga sari kurma yang demikian lembut tadi adalah yang pertama kali masuk ke dalam mulut si bayi, karena begitu lahir langsung dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadilah tahnik itu adalah yang pertama kali masuk ke dalam mulut bayi ini. Kemudian sifat yang lain dari Ummu Sulaim adalah semangat dia dalam menuntut ilmu, yang ini dibuktikan dengan dia bertanya tentang masalah agama. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah mengatakan ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah, Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah datang kepada menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan wahai Rasulullah, sunya Allah tidaklah malu menyampaikan kebenaran. Hal alal mar'ati min ghuslin, apakah wanita punya kewajiban mandi? Idza ihtalamat, jika dia bermimpi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia wajib mandi jika dia melihat air, yaitu keluarnya air mani. Maka hadis ini dalil bahasanya wanita itu punya air mani yang keluar yang bisa membasahi celananya sebagaimana laki-laki punya air mani. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya berkaitan dengan masalah mimpi, itu mimpi tersebut menyebabkan wajib mandi junub manakala melihat air. Kalau orang kemudian merasa mimpi demikian, namun di pagi harinya dia tidak dia jumpai air, tidak dijumpai cairan yaitu air mani di celana dalamnya, maka tidak ada kewajiban mandi. Dan jika seorang itu merasa tidak mimpi namun keluar air mani dan dia yakin itu adalah air mani, maka dia wajib mandi. Maka kita lihat Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang sebenarnya adalah hal yang malu untuk ditanyakan. Maka berani menanyakan hal semacam ini, hal-hal yang sensitif semacam ini, dan itu sampai kemudian dia tanyakan dan dia bisa mengalahkan malunya, ini satu hal yang juga sisi luar biasa dari Ummu Sulaim. Boleh jadi sebagian perempuan karena malunya yang demikian luar biasa, dia memilih bodoh dalam masalah tersebut. Pilih kemudian bodoh dalam perkara karena demikian malunya dia untuk mengungkapkannya dan menceritakannya. Namun cerdasnya Ummu Sulaim, perkara yang satu hal yang membuat malu, satu perkara yang itu bikin malu, namun dia perlu imunnya, kalau tidak nanti dia akan kebingungan. Maka beliau mengutamakan pentingnya ilmu daripada rasa malu. Dan di situ terdapat pelajaran, jika seorang itu mau bertanya atau mengungkapkan sesuatu yang sensitif, sesuatu yang menyebabkan malu untuk diungkapkan, maka satu hal yang baik membukanya dengan mukaddimah. Ummu Sulaim ngasih mukaddimah terlebih dahulu. Wahai Rasulullah, Allah tidaklah malu untuk menjelaskan hal-hal yang benar. Oleh karena itu aku juga tidak malu untuk bertanya dalam hal-hal yang hal-hal yang normalnya itu bikin malu. Dan tentang ihtalamat dicatatkan kaki ay ra'at annaha tujami, yaitu dia bermimpi kalau seakan-akan di dalam mimpinya tersebut dia disetubui. Kemudian dalam satu riwayat yang ada dalam riwayat Muslim dari Ummu Sulaim, dia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang melihat dalam tidurnya apa yang dilihat oleh laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'at dzalika al-mar'atu, jika perempuan itu melihat itu, maka adalah dia mandi." Faqalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim mengatakan, dan aku malu untuk hal tersebut. Sebenarnya aku malu. Qalat, aku katakan, wa hal yakunu hadza. Apakah kemudian ada sepacam itu? Apakah kemudian perempuan juga punya air mani? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, perempuan punya air mani. Jika tidak punya air mani, kata Nabi, famin aina yakunu sabahu, maka dari mana ada kemiripan? Bagaimana kemudian ada anak yang mirip dengan ibunya? Kemudian Nabi jelaskan tentang ciri fisik dan perbedaan air mani laki-laki dan perempuan. Innama arajuli ghalidun abyad, sesungguhnya air maninya laki-laki itu kental dan berwarna putih, sedangkan air mani perempuan itu raqiq, encer, asfar dan berwarna kuning. Di catatan kaki ada kutipan perkataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun air mani perempuan maka dia asfar raqiqun, dia adalah berwarna kuning dan dia encer. Namun kata An-Nawawi, boleh jadi kemudian air mani tersebut berwarna putih li fatli kuwatiha, ketika dalam kondisi yang sangat berkualitas. Ini dalam kondisi tertentu kemudian air mani perempuan itu demikian berkualitas, kata An-Nawawi, itu yang encer tadi, yang kuning tadi bisa kemudian berwarna putih. Dan air mani itu punya dua kekhasan yang diketahuilah yang namanya air mani cukup dengan satu dari dua kekhasan ini. Atau air mani perempuan itu punya dua kekhasan. Yang pertama, baunya seperti bau mani laki-laki. Kemudian yang kedua, adanya kenikmatan ketika air tersebut keluar, dan kemudian lemesnya syahwatnya setelah keluarnya air tersebut. Famin ayyihi ma'ala aw sabaqa yakunu minhu syabahu. Maka dari dua air tadi, maka siapa yang menutupi yang lain ataukah lebih dulu, maka itulah yang mirip. Nanti boleh jadi mirip bapaknya ketika air mani bapaknya, kalau dalam bahasa Nabi ini, lebih banyak sehingga menutupi airnya si perempuan. Kalau kemudian airnya perempuan itu yang lebih banyak menutupi airnya laki-laki, ya, maka nanti mirip ibunya. Kemudian berikutnya adalah kedermawanan Ummu Sulaim di rumahnya, dan bahasa yang dia yakin Allah Azza wa Jalla akan mengganti orang yang mau berinfak. Jalian demikian jelas dalam kisah datangnya Nabi bersama para sahabatnya ke rumah Ummu Sulaim. Diatkan oleh ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Anas mengatakan, Abu Thalhah berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang semakin melemah. Tidak lagi lantang sebagaimana biasanya. Maka aku mengetahui bahasanya beliau lapar. Apakah engkau punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk Nabi? Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, iya ada makanan. Fa'akhojat, maka Ummu Sulaim mengeluarkan akrosan beberapa potong roti yang itu terbuat dari syair, gandum kasar. Thumma akhojat khimaron, kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan kerudungnya, kemudian dia bungkus roti tersebut biba'diha dengan sebagian sisi kerudungnya. Summa dasatuh, kemudian Ummu Sulaim menginjak-injaknya tahta yadi, di bawah tangannya. Wala thatni biba'dihi, dan ini ada akunya tahta yadi, ini siapa ini, Anas ya. Ya, maka kemudian tadi dasat tahta yadi, mungkin Anas diminta untuk megangi, kemudian Ummu Sulaim menginjak-injaknya. Wala thatni biba'dihi, dan mencampuri aku dengan sebagiannya. Suma arsalatni, ya istilahnya wallahu a'lam, kesimpulannya yang jelas Ummu Sulaim minta anaknya Anas untuk bantu memasak. Kemudian semula roti yang kering itu kemudian dibuat lembut dan dicampur dengan sejumlah yang lainnya untuk supaya jadi makanan. Kemudian Ummu Sulaim mengutusku, yaitu Anas, untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengundang Rasul. Qal fa dhahabtu bihi. Maka aku kemudian pergi kemudian membawanya. Ya, membawa makanan tadi, kemudian kujumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Dan bersama Nabi, di dekat Nabi terdapat banyak orang. Faqumtu alaihim, maka aku kemudian berdiri sedangkan mereka pada duduk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau diutus oleh Abu Thalhah? Anas mengatakan, iya. Nabi kemudian mengatakan, bawa makanan. Aku katakan, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semua orang yang duduk bersama, ayo berdiri. Ayo berangkat. Maka Nabi pun berangkat dan aku pun berangkat, aku berjalan di depan mereka sampai akhirnya aku mendatangi Abu Thalhah dan kuceritakan pada Abu Thalhah. Maka Anas itu kemudian pulang duluan lebih cepat dan cerita Nabi bawa rombongan banyak loh. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha dan mengatakan, ya Umma Sulaim, qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Umma Sulaim, Nabi bawa banyak orang. Walaisa indana ma nut'imuhum, padahal kita tidak punya makanan yang bisa mencukupi untuk mereka. Tadi kita bikin makanan cuma untuk satu orang saja, untuk Nabi. Lah ini Nabi bawa rombongan puluhan orang. Faqalat, maka Ummu Sulaim mengomentari perkataan suaminya dengan mengatakan, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang apa yang akan terjadi. Fa'antalaka Abu Talha, maka kemudian Abu Talha keluar dari rumah menyambut Nabi, hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah ke rumahnya Ummu Sulaim dan Abu Talha bersamanya. Lalu Ummu Sulaim pun mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, kemarikan makanan yang engkau miliki. Fa'atat bidzalikal khubzi, maka Ummu Sulaim datang dengan membawa roti tersebut. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar roti tersebut fa'futta, lalu kemudian diremuk. Wa'asarat Ummu Sulaim ukatan, kemudian Ummu Sulaim memerah ukah. Wallahu a'lam, itu mungkin sejenis bahan makanan. Fa adamathu, kemudian Ummu Sulaim memberikan bumbu. Fa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi, tentangnya apa yang Allah kehendaki untuk beliau katakan. Nampaknya Rasul kemudian membaca sesuatu. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, idzan li asyarah, izinkan 10 orang untuk masuk. Maka diizinkanlah 10 orang, maka mereka 10 orang ini makan sampai kenyang kemudian keluar. Setelah itu Nabi mengatakan, habis itu izinkan 10 berikutnya, berarti sudah 20. Maka kemudian diizinkan dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mereka keluar. Dan ketiga kalinya Nabi mengatakan, izinkan untuk 10 orang, berarti 30 sudah. Kemudian diizinkan mereka makan sampai mereka kenyang, kemudian mereka keluar. Kemudian di kali yang keempat Nabi juga mengatakan, izinkan untuk 10 berikutnya. Berarti ada 40 orang yang Nabi ajak. Dan karena rumahnya kecil tidak cukup, maka dibuat gantian. Fa'akala al-qawmu kulluhum, atau bahkan itu masih berlanjut terus 10, 10, 10. Maka akhirnya singkat cerita semua orang kemudian makan sampai semua mereka kenyang, padahal mereka jumlahnya 70 atau 80 orang. Anggap saja 70 orang misalnya, maka itu jumlah yang sangat banyak. Ternyata cukup karena doa Nabi SAW. Fangdur ila sabatiha, maka lihatlah pada keteguhan Ummu Sulaim dan keyakinan dia dengan Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada makanan yang telah dia siapkan dan tidak akan mempermalukannya. Walan yukhziyaha, dan tidak akan mempermalukannya. Fil atiyab, di hadapan tamu-tamunya. Dan dia mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Ala fayadzkur dzalikan nisa, maka hendaklah para wanita mengingat hal ini. Ya, maka kita lihat di sini juga bagaimana cerdasnya Ummu Sulaim. Ketika suaminya, gimana ini Nabi? Ini kemudian ya umumnya perempuan akan tambah suaminya tambah bingung lagi. Ini Nabi bawa 70 orang ini. Udah 80 orang gimana makan kita, padahal makan itu satu orang. Lebih itu Mas kan. Wah, ya, malah kemudian kalau normalnya perempuan, wah itu bukan kemudian akan keluar pernyataan-pernyataan yang tambah suaminya tambah bingung lagi kan. Namun lihat sikap Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tidak tipikal wanita semacam itu. Yang ketika kemudian suaminya mengadukan badannya masalah, kemudian malah ditambahi masalah, enggak. Namun Ummu Sulaim menjawabnya dengan jawaban yang tenang. Ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul ngajak orang segitu, maka beliau tahu apa yang akan nanti, bagaimanakah keadaannya, gimanakah kondisinya. Nabi tentu sudah mempertimbangkannya. Maka Ummu Sulaim mengingatkan hal itu kepada suaminya. Ya. Dalam keadaan suaminya bingung dan kalut. Ya. Ini jumlah banyak, 80 orang atau 70 orang. Makanan cuma untuk satu orang. Maka Ummu Sulaim mengingatkan suaminya, Rasul yang lebih tahu. Beliau yang ngajak, maka beliau punya rencana. Enggak perlu khawatir. Nabi punya maksud dalam dengan sikap dan tindakannya ini. Dan ini menunjukkan, sekali lagi menunjukkan bahasanya Ummu Sulaim adalah wanita yang aqilah, orang yang wanita yang tidak sebagaimana umumnya wanita, ya akalnya itu lebih menonjol daripada perasaannya. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang harusnya bikin orang tuh kalut, bingung, Muslim enggak kalut dan enggak bingung. Dan mengontrol diri tidak kalut dan tidak bingung, ini berkaitan dengan akal dan bukan berkaitan dengan kecerdasan. Ya, tidak berkaitan dengan IQ dan kecerdasan, namun berkaitan dengan kualitas akal. Ya, maka orang yang punya akal yang berkualitas, maka kondisinya kalut dan bikin bingung, dia tidak kalut dan tidak bingung. Dan orang yang kualitas akalnya itu tidak sempurna, tidak dalam kualitas yang tinggi, kondisi kalut dia kalut. Bahkan dia lebih kalut daripada seharusnya. Sekedar kalut biasa dia kalut sekali. Nah, ini orang yang nakisul akli. Orang yang tidak sempurna akalnya, meskipun boleh jadi dia adalah orang yang cerdas, meskipun dia memiliki zaka, ya, maka sebagaimana sering kita sampaikan, bahasanya zaka itu berbeda dengan al-akal, kecerdasan itu berbeda dengan akal. Di antaranya adalah dalam kasus semacam ini, hal yang membuat bingung, membuat kalut, ya, maka akan kelihatan orang ini punya zaka dan punya akal, ataukah dia zaka ataukah kurang akalnya, ini akan kelihatan. Adapun kemudian yang terakhir adalah dia memenuhi apa yang janji yang telah dia berikan kepada Allah. Maka dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha, Ummu Athiyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami para perempuan dan Nabi bacakan kepada kami surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ya, maka di antara poin-poin isinya ada larang untuk menyekutukan Allah dan yang lainnya. Dan salah satu unsur tambahan selain yang ada di surat Al-Mumtahanah, dan Rasul melarang kami untuk meratapi jenazah orang yang meninggal dunia. Maka untuk poin ini kemudian ada salah satu perempuan yang menggenggam tangannya Mina dari kami, para perempuan yadaha tangannya. Nah, perempuan itu berbaiat dengan menjulurkan tangan, namun bukan berarti jabat tangan dengan Nabi, cuma menjulurkan tangan saja. Cuma menjulurkan tangan. Nah, kemudian di poin tersebut ada satu perempuan yang menarik tangannya. Faqalat, maka kemudian Ummu Athiyah mengatakan, Fulanah as'adatni wa ana uridu ayat jizyaha. Kalau terjemah letak-letaknya, Fulanah itu membahagiakanku dan aku ingin memberi balasan untuknya. Falam yakul syai'an, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkomentar apapun. Fadhahabat thumma roja'at, maka kemudian perempuan tersebut pergi kemudian kembali, nah, yang jadi mahalu syahid, fama wafat imra'atun illa ummu Sulaim wa ummul ala wa ibnatu abi Sabarah imra'atu Mu'ad au ibnatu abi Sabarah wa imra'atu Mu'adzin. Maka dari banyak wanita yang kemudian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kemudian melaksanakan semua poin perjanjian, poin baiat, kecuali yang pertama Ummu Sulaim, kemudian yang kedua Ummul Ala, kemudian yang ketiga anak perempuannya Abi Sabirah yang dia adalah istrinya Mu'ad, atau versi yang lain mengatakan anak perempuannya Abi Sabirah ditambah istrinya Mu'ad, mungkin Mu'ad bin Jabal. Maka dari sejumlah perempuan, tidak disebutkan di sini berapa jumlahnya, yang jelas banyak, itu yang melaksanakan semua poin-poin perjanjian, termasuk di antaranya adalah tidak meratap, itu cuma 4 perempuan saja. 4 perempuan saja, dan di antaranya adalah Ummu Sulaim. Maka, dan di antara kemudian perjanjian yang berat bagi mereka adalah tidak niyahah. Maka Nabi minta kepada perempuan-perempuan tersebut untuk tidak niyahah, dan dari sejumlah perempuan tersebut tidak ada yang berhasil kecuali 4 saja. Tidak ada yang berhasil kecuali cuma 4 orang saja. Maka Ummu Sulaim adalah termasuk perempuan yang ketika dapat musibah, anaknya meninggal dunia ataukah kemudian suaminya meninggal dunia, beliau tidak meratap. Dan ini telah kita baca kisahnya berkaitan dengan meninggalnya anak laki-lakinya Abu Thalhah. Ummu Sulaim tidak meratap. Dan ini kemampuan untuk mengontrol perasaan yang luar biasa. Ini buktinya banyak sahabiah itu di poin niyahah gagal. Ini di poin tidak melakukan kemusikan, tidak mencuri dan yang lainnya yang merupakan isi surat Al-Mumtahanah, mereka berhasil. Namun tersandungnya banyak perempuan, banyak sahabiah tersandungnya di poin niyahah. Di poin ya, dari anggap saja 20 atau berapa perempuan, itu mereka gagal di poin niyaha. Mereka gagal di poin niyaha. Meratap, nangis, dan sejadi-jadinya, sekeras-kerasnya, saat keluarganya meninggal dunia. Maka 4 perempuan-perempuan ini bisa kita katakan mereka adalah perempuan-perempuan yang akilah. Perempuan-perempuan yang memiliki kualitas akal yang bagus. Dan itu jarang. Dan itu jarang dari sekian banyak perempuan. Coba, dan mereka adalah para sahabiah, 4 saja yang punya kemampuan akal yang bagus, sehingga tidak larut dengan kesedihan, tidak larut dengan emosi, sehingga tidak meratap saat datangnya musibah. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kisah Ummu Sulaim. Ya Allah, ma'alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa irda'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.